الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا كما يشكر ربنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan belajar kita dari tafsir ayat-ayat kalam Allah azza wajalla masih di surat Al-Muzammil dan di pertemuan terakhir seingat saya pada ayat 17 yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah minasyafan rajim fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba. Dan ayat setelahnya as-sama'u mumtathirun bih kana wa'duhu mafhuda inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Fakaifa tattaquna bermakna dua, sebagaimana apa yang disebutkan, bisa artinya bagaimana kalian akan bertakwa in kafartum yawma yaj'alul wildana syiba, jika kalian saja kafir, ingkar dan tidak percaya akan adanya suatu hari, hari kiamat yang menjadikan anak-anak menjadi tua. Dan ini syarat bahwa seorang akan sulit untuk bertakwa, bahkan mustahil untuk bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, jika rukun iman, iman terhadap yaumul qiyamah, tidak dia yakini. Maka seorang ateis, seorang yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit, maka dia akan berbuat seenaknya, sesukanya, ya, sesuai hawa nafsunya, karena dia tidak meyakini akan ada hari pembalasan. Tidak akan ada hari pembalasan. Dan kalaupun dia istilahnya dari sisi sosial, ya, sebagaimana saya tidak suka disikapi jelek, saya pun akan berusaha menyikapi orang yang bagus, baik. Maka itu hanya sekedar pencitraan ataupun penyikapan terhadap orang terlihat. Namun berbagai keharaman-keharaman, entah mabuknya, entah apanya, selama saya tidak ganggu orang. Berbagai banyak kemaksiatan, keharaman, kemungkaran akan dia lakukan karena tidak percaya akan adanya hari kiamat. Hal yang disebut, bagaimana kalian akan bertakwa jika kalian terhadap hari kiamat tidak kafir, ingkar. Hari kiamat yang sangat dahsyat yang bahkan menjadikan anak-anak menjadi tua. Baik, itu makna yang pertama dan telah kita sebutkan. Dan disebutkan dalam asar kalau masalah Umar bin Khattab, Al-Musyrikun Ma Yattaqu. Orang musyrik tidak akan bisa bertakwa. Saya ini diambil dari Omar, ya. Mungkin butuh dirujuk kembali. Nah, sangat mungkin ini orang yang kafir dia tidak akan bertakwa, dan begitu pula yang kafir terhadap hari kiamat, maka akan tidak mungkin dia untuk bertakwa. Mana yang kedua? Pakai fatwa takwa, na in kafartu yaum yajalurajalan syura. Yakni maknanya sebagaimana disebutkan syiar tadi, fakai fayahsulu lakumul fikat wa najat in yawmul qiyamah al yawmal muhil amruhu al azimu qadruhu alladhi yashibu al wildan wa tagubu lahu jamadat al ilham. Bagaimana kalian akan mendapatkan keselamatan dan lolos dari suatu hari, hari kiamat, hari yang sangat dahsyat perkaranya, besar kadarnya, membuat anak-anak pun menua dan menyebabkan banyak benda-benda mati, benda-benda yang keras dan besar seperti gunung meleleh. Ini yang dimaksud tattaqu, yakni bagaimana kalian bisa berlindung, bagaimana kalian bisa, karena takwa itu kan melindungi diri. Ittikhadul wiqayah. Nah, ya. Min azabillah, mengambil perisai dari azabnya Allah, bimtithali awamihi, dengan menjalankan perintahnya, wamtithali aqwan jinabi nawahi, menjauhi larangannya. Itu kan dia adalah definisi takwa. Ya. Nah, disebut takwa, waqa yaqi dan ittaqa yaqi, itu kan berperisai, lindung. Maka kata takut, bagaimana kalian akan melindungi diri jika kalian saja kafir terhadap hari kiamat? Ya. Artinya orang yang kafir terhadap hari kiamat, berarti dia telah kafir terhadap satu rukun dari rukun iman. Berarti dia telah menjadi kafir. Dan seorang yang kafir, diancam adab mu'abbadan selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha finnar, kekal dalam nerakanya Allah SWT. Bagaimana kalian akan melindungi diri? Ini ancaman. Jika kalian sekarang ingkar terhadap hari kiamat, hari yang besar urusannya sambil membuat anak-anak menjadi tua, bagaimana kelak nanti kalian akan melindungi diri? Ya. Dari azabnya Allah, Allah pasti akan mengazab kalian. Jika kalian tidak bertobat dan tetap kafir dan juga ingkar terhadap hari kiamat, ya, kalian tidak akan bisa berlindung, ya, menyelamatkan diri dari azabnya Allah besok nanti. Jadi ini dua makna yang dua-duanya bisa benar dalam ayat ini dan bisa bertentangan. Sekaligus satu kalimat, kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'alu wildana syifa. Ya, mana bagaimana kalian bisa bertakwa jika kalian saja kafir terhadap hari kiamat? Atau yang kedua, bagaimana kalian bisa melindungi diri? Ya, jika kalian tetap kafir terhadap hari kiamat. Ini dua makna yang dua-duanya bisa digandung dari ayat ini yang disebutkan para ulama dalam tafsir mereka. Baik, kemudian kita lanjutkan di ayat yang dana. Ada isyarat, di situ disebutkan hari kiamat, hari di mana anak-anak menjadi tua. Ya. Ada kalam panjangnya bagi antara ulama, bilang apakah ini secara hakiki atau secara majaz. Ya. Ya, itu ada banyak pembahasan para ulama dan ta'ala. Ada yang menganggap ini kiasan. Saking besarnya urusan dari kiamat, sampai anak-anak pun seperti orang dewasa, seperti orang yang cepat menua karena urusan hari tersebut. Dan hari kiamat juga tahu hari yang panjang. Dan tidak tahu satu harinya seperti berapa. Hari yang panjang, bukan hanya satu hari selesai. Pada masa dan itu, saya kemudian juga hari apa yang disebutkan, berlanjut ke berikut dan berikutnya. Ya. Dari syarat, dari apa yang ada disebutkan, itu yang mengetahui disebut para ulama, hari yang panjang. Yaum tawil, yang sangat panjang. Apakah di situ yang disebut sakinah itu, apakah ini yaitu hari kiamat ketika terjadinya atau dibangkitkan setelah? Ini ada banyak akwal yang terlalu. Adapun sebelum hari kiamat, maka bisa itu disebutkan. Dikatakan bahwa sebelum kiamat, saking besar urusannya, maka membuat orang menyusui, lupa akan anaknya, membuat orang seperti mabuk, padahal tidak sedang mabuk, seperti di Al-Quran, ya. Adik lami, ahasidan nasa yusuf wa yakula, aman wa mulai penyakai, inna zal zalatis syaitu, inna zal zalatis ra'adu syaitu nabi, yawma tarawna تذهل كل مرضية لما عدت وتدعو كل حمل حملا وترى الناس سكارى ومهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Saking besarnya azab dan azab itu sehingga membuat orang lupakan keluarga, anak, dekatnya dan ada pun keadaan di setelah dia yakni ketika dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, maka para ulama hilang atau para ulama kibas, lalu orang itu dibangkitkan dengan usia berapa? Apakah dengan usia tertentu sama ataukah yaitu dengan sesuai kondisi meninggalnya masing-masing. Dan sebagian ulama menjamak mengkompromikan di antara dalil-dalil yang datang, yang mana ada beberapa hadis dari yang sahih menyebutkan tentang hal tersebut. Seperti hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba itu yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya dia. Masalah seperti Rasulullah SAW dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Ini hadis sahih di Sahih Muslim. Maka di situ apakah terkait dia sedang melakukan kemaksiatan atau melakukan amal kesolehan, dibangkitkan seperti itu juga. Begitu pula ketika dia dewasa atau ke anak-anak, dibangkitkan pada asalnya seperti itu dari kuburnya. Jika anak-anak, ketika dewasa-dewasa, ketika dia beramal baik-amal baik, ketika amal jelek-amal jelek. Dan yang terakhir mendukung riwayat ini riwayat Muslim adalah disebutkan ketika Nabi SAW memandikan seorang sahabat yang memandikan seorang sahabat yang meninggal dunia seketika karena jatuh terpelanting dari unta ya. Kemudian dia langsung patah leher, meninggal seketika, jatuh dari wakasabun apa tuh, terpelanting oleh unta, meninggal dunia. Maka Nabi ketika mereka mengkafaninya atau apa selesai memandikannya, Nabi SAW mengatakan, "La tuhammil ra's wa la tamassuhu," jangan kalian sentuh minyak wangi, jangan kalian tutupi kepalanya, karena ini larangan-larangan ihram. Biarkan. Fa innahu yub'atsu mulabbiyan. Karena dia besok dibangkitkan, akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbi. Seperti orang haji. Orang haji kan gak boleh pakai wangi-wangian, gak boleh pakai tutup. Dia dibangkitkan sebagaimana matinya saat haji, dia dibangkitkan pun sedang bertalbi. Ya subhanallah. Maka sungguh ketika disebutkan Imam Muslim misal, ya kan tentunya ini snobkan berbeda kepada Allah. Dan kita tidak menjadi sekali karena simul Allah ya simul Allah ya zaki Allah ya. Ada pun tadi dan jelas. Ya, disebutkan Imam Bukhari meninggal malam satu Syawal malam Idul Fitri. Imam Muslim meninggal dunia saat sedang lembur menulis hadis dan dia tanggung. Jangan ganggu saya malam ini, saya mau lembut. Mana kurmanya? Bawakan ke saya. Dibawakan kurma banyak ini. Kemudian di kamar, dilihat lembut, habis malam, terus ambil makan kurma. Dan dia wafat seperti ini. Sudah meninggal, sedang menulis habis. Umurnya apa untuk menulis habis dan seterusnya. Ada seorang meninggal ketika sujud dalam sholat. Ya. Maka jika benar baik ikhlasnya dan niatnya dan sebagainya, bangkitkan sebagaimana mungkin dan kita tentu diri dengan para pendahulu kita yang mereka meninggal ditutup dalam keadaan baik dan beramal saleh. Begitu pula mujahid yang meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan tidak dimandikan. Ya, dimakamkan dengan darah-darah dan pakaian. Sebagai di antara hikmahnya dua, hikmah ketujuh. Satu, rukhsah li hadhihi al-ummah, keringanan umat ini supaya tidak repot-repot menguburkan orang yang meninggal dalam perang harus dimandikan. Kadang penuh darah, susah. Kadang kalau sudah konflik perang, meninggal sudah perang ketembak temennya harus dimandikan dulu, disucikan dari kakek perang nih, kan sulit. Kuburkan saja yang ngeduk dimasukkan, kadang harus cari waktu aman ya. Maka ini memudahkan orang yang kubur di medan tempur nggak usah dimandikan, nanti apa dikuburkan dengan pakaiannya ya, dengan darah, dan dia akan ja'ayum qiyamah damuhu karihil muslim, darahnya mengeluarkan lau dan warnanya lau dan merah darah, dan warnanya apa dan aromanya aroma wangi seperti minyak metik. Orang yang meninggal di jalan jihad bismillah dibangkitkan dengan darah darahnya dan dia wangi, mengeluarkan bau khas. Oh, ini contoh-contoh yang menunjukkan orang dibangkitkan sesuai dengan saat meninggal. Ketika dihaji, jangan diingatkan oleh para ulama, subhanallah, astagfirullah. Betapa kadang apa, di masa ini tidak seperti masa dulu, tidak. Betapa mudahnya orang sekarang bermaksiat dengan adanya net dan berbagai macam alustan. Maka harus waspada dan berhati-hati. Ya. Rasulullah hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang meninggal dunia di atas suatu amalan, entah baik atau musol, maka dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu ketika dia mati. Karena sallallahu alaihi wasallam wa isnaf fakir, wa ma taufiqun ila billah. Baik, itu tadi dari sisi dibangkitkan. Namun kemudian, ketika ahlul jannah dakhala al-jannah, wa ahlul nar dakhala an-nar, ketika penghuni surga akan masuk surganya, penghuni neraka masuk nerakanya, mereka akan dirubah bentuknya dan usianya. Ya, akan dirubah bentuk dan usia. Jadi cuma pertama kali dibangkitkan saja. Nah, setelah itu, kemudian nanti mereka semua dirubah. Disebutkan Nabi Al-Sulusan dalam Bikir Ramah dan Jirmiri di Asyad Nasi Al-Bani dalam Taklid Hadir Fisika, Fisika Bermasawi. Nabi Al-Sulusan mengatakan dia 10 ahlal jannah, al-jannah, jardan, maradan, tahalina, abna, waladina, au talat, wa taladina, syarfi. Ya. Mereka masuk ahlal jannah sebagai orang-orang yang berusia 30 atau 33 tahun. Yang lebih banyak masyhur dikuatkan para ulama 33 tahun seperti usianya Nabi Isa alaihissalam. Jika dianggap selangit usia 33 tahun, semuanya sama usia 33 tahun. Makanya ada seorang wanita nenek-nenek ditandai oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, saya minta untuk dimasukkan ke jannah. Nabi mengatakan, walakin fil jannah laisa fiha ajuz, di jannah itu tidak ada nenek-nenek. Sedih. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, tapi nanti besok kau akan berubah menjadi pemudi lagi. Kau akan cantik lagi, kau akan jadi wanita muda lagi dengan usiamu, bukan nenek. Jadi yang sekarang sudah nenek-nenek meninggal dengan kondisi apa, maksudnya dia dipanggilkan, tapi ketika masuk jannah semuanya sama. 33 tahun, semuanya umur 33 tahun. Ya. Jadi itu yang terakhir. Ini beberapa jamak jenderal tersebut. Tentunya banyak kalam di antara ulama al-Mu'tala sebutan bab masalah kondisi kebangkit yang berbahas sifat di bab akidah. Jadi kita lanjutkan sama umur Fatirum di karena wa'aduhu makula. Langit itu pecah karenanya. Langit itu pecah karena tentang ba di sini ya ada yang menyebutkan yakni disebutkan oleh para ulama rumusan ada beberapa pendapat yang disebutkan. Ada yang menyebutkan bak di sini bermakna fi atau bida di kalimatan. Langit ada yang menyebutkan sama mufadil umbi langit itu pecah karenanya ini ada yang menyebutkan kembali domina kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatnya. Ada yang menyebutkan ayat di amrihi wa haibatihi karena perintah Allah dan karena besar yang urusan. Dan ada yang menyebutkan bak di sini ya kembalinya seperti tadi yaitu hari kiamat. Tangan itu pecah. Asma umum berterubik kata-kata ada dari Hasan al-Basri ayat bisa babihi karena sebab hari kiamat tadi. Tangan pecah. Mensyiddatihi wa hauli karena sebab dahsyatnya al-Basri. Kominu menyuhidu domil ala Allah. Dan ada yang mengembalikan domil hak pada Allah. Langit pecah, karena Allah yang menakdirkan yang membuatnya. Baik. Karena ada yang menyebutkan asma munfatirun li bila dikalmakan. Ini tempat tersebut. Allah Ta'ala yang jelas. Ini semua bukan makna-makna yang, ini semua adalah makna-makna yang benar. Bahwa langit itu pecah ya, pada hari kiamat, langit itu pecah juga karena Allah yang menentukan nasibnya. Dan disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, seakan-akan di sini maknanya berkaitan dengan ayat sebelumnya. As-sama'un munfatirun bih, yaitu hada yaumul qiyamah. Inilah hari kiamat. Faja'al al-wildan syiba, menjadi hari kiamat, menjadikan anak-anak menjadi tua. Wa yauma tanfatiru as-sama', hari kiamat menjadikan langit pecah. Dan disebutkan wafara Adam Ibn Zaid membaca juga dengan firman Allah yang lain, tidak sama unfatara. Ingat ketika langit itu pecah. Tidak sama unfatara wa idal kawakib unfatara. Ya. Ketika bintang bukan jatuh, ketika langit itu pecah. Hadza kulluhu yaumul qiyamah, ini semua pada hari ya. Syekh Sa'di kita baca, beliau mengatakan, kata tafakkaru bihi sama'u wa tantahiru bihi nujumuha. Langit pecah dan bintang-bintangnya bersebaran jatuh. Bertubrukan dan jatuh. Wa kana wa'aduhu maf'ula. Sesungguhnya janji Allah adalah benar-benar akan terlaksana. Janji Allah betul-betul akan dilakukan. Ai la budda min wuqu'i, kata jazai, yaitu pasti terjadi. Pasti bakal terjadi. La ha'ila dunahu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yughayyiru ma bi'ahdin hatta yughayyira ma bi qawmin janjinya. Hari kiamat terjadi dengan sifat-sifatnya, pasti terjadi, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kadir kana wa'du hadzal yaum maf'ula ay waqi'an la mahala, pasti terjadi, tidak mungkin tidak, wa ka'inan la mahida'an, sesuatu yang pasti terjadi dan tidak akan mungkin beralih menjadi perkara yang lain. Kemudian dikatakan di ayat yang selanjutnya, inna hadhihi tadhkirah faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini semua adalah peringatan. Ini semua adalah peringatan. Apa yang disebutkan tadi? Hari tersebut, hari langit bekerja, hari membuat anak-anak jadi tua, dan seterusnya. Syaikh Sa'di mengatakan, ai inna hadhihi mau'izhah allazi nabba Allahu biha min ahwali yaumil qiyamati wa ahwalihi tadhkiratun yatadhakkaru biha almuttaqun wa yanzajiru biha almu'minun. Sesungguhnya peringatan-peringatan yang Allah kabarkan ini mau'izhah, bejangan-bejangan yang tadi disampaikan, dikabarkan oleh Allah berupa ahwal yaumil qiyamah, kondisi-kondisi hari kiamat, keadaan-keadaan kiamat, wa ahwalihi, dan huru-haranya, kengerian-kengeriannya. Ya. Kalau ahwal, jamak dari hal, itu keadaan atau kondisi. Kalau haul, ahwal, keha, itu huru-hara, kengerian. Ya. Ya. Sesuatu yang membuat orang ketakutan, trauma, ya, kaget, terpengaruh, ngeri. Ya, haul, ya. Sesuatu yang orang itu jadi gempa, kecelakaan besar, melihat dia kemudian wakil, ya, shock, ya. Itu haul, terjadi huru-hara, kengerian-kengerian yang mungkin. Itu semua yang Allah kabarkan merupakan tazkirah, pemberi peringatan. Kita zakaru bil muttaqun, orang-orang yang bertakwa akan mengambil hal tersebut sebagai peringatan baginya. Wa yajziru bil mu'minun, orang-orang yang beriman akan demikian pula ya, waspada akan ya waspada karenanya, berhati-hati darinya. Faman syaa attakhadha ila rabbi sabila, maka barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil jalan menuju Rabbnya. Ai tariqan musilan ilaih, menempuh cara jalan yang dapat menghantarkan kepada Allah, ya maksudnya dalam keadaan ridha. Wa dzalika bi ittiba'i syari', dengan cara mengikuti syariat Allah. Fa innahu qad abanahu kullal bayan, karena sungguh Allah telah menjelaskannya dengan segala penjelasan. Wa awdahahu ghayatul idah, dan Allah telah menjelaskannya dengan puncaknya kejelasan. Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Wa fi hadza, dalam perkara ini dalil, terdapat dalil ala anna Allah Ta'ala akbarul ibadah ala af'ali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampilkan terhadap hamba-hambanya atas perbuatan mereka. Wa makkanahum minha, dan Allah memberikan mereka kemampuan untuk itu. La kama yaqulu jabriyah, pantas terhadap jabriyah, ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Inna af'alahum taqa'u bi ghairi masyiatihi, sesungguhnya perbuatan makhluk semuanya terjadi tanpa kehendak dari mereka, hanya cuma ditakdirkan, diatur, mereka enggak punya pilihan, tidak punya masyiah. Ya. Fa inna hadza khilafun naql wal aql. Sungguhnya akidah jabriyah ini menyelisih dalil naqli dan dalil akal. Dalil akal dan dalil naqli. Di antara dalil naqli ayat dan hadis, di antara ayat ya ini. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila, maka siapa yang mau menunjukkan manusia ada masyiah, memiliki keinginan. Yang mau lakukan, kalau yang tidak mau dia akan menghindari. Maka itu pilihan dia. Mau menunjukkan manusia dan manusia. Namun ingat dengan dijawab dengan ayat yang lain. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ahlus sunnah pertengahan di antara dua golongan yang ifrad dan takrid dalam bab qadar, jabriyah dan qadariyah. Qadariyah mereka yang menganggap kita itu semua ya betul-betul murni melakukan usaha sebab kita dan tanpa ada campur tangan, yaitu pengetahuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui, ini pendapat keliru ya, batil. Qadariyah. Allah baru tahu sesuatu setelah terjadi. Innal amra ulum. Ini orang-orang yang menafikan takdir. Ya. Sehingga ya kita ini semua usaha, kita berhasil atau tidak, semua dengan usaha upaya kita. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengetahui. Ini qadariyah. Adapun jabriyah, tidak. Kita semua ini majbur, dipaksa, kita semua ini diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepihak, dan kita sama sekali tidak ada apa pilihan untuk berbuat. Oh ya, coba berarti sekarang dengan saya kampung. Nah, terima enggak? Ini kan semua kita dipaksa, kita takdir semua. Jangan protes. Ini kan saya tampar, saya pukul. Ya. Ini kedua kali lagi. Siap-siap. Loh, jangan gitu mani. Loh, saya ini cuma jalan ke takdir. Ya. Apa, enggak ada pilihan. Saya mau nampung atau enggak. Ini kan kita ada pilihan. Ini yang jelas tak dibagi pola. Tapi banyak hal orang menginginkan sesuatu tidak terjadi karena Allah tidak menginginkan. Ya, dan sebaliknya sesuatu kadang terlihat mustahil, sebabnya cuma sepele, ternyata berhasil. Dan itu banyak, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji. Ketika Maria alaihi salam mengandung kuat, ya, dan sudah berniat mati saja lah, saking sakitnya dan tidak ada makanan, emas di bawah pohon kurma, maka diperintah untuk mengguncang pangkal pohon kurma, mengguncang lahir jilin naga sakit alaih jilu toban janina. Goyangkan pangkal pohon kurma, akan berjatuhan kurma basah kepada. Itu seorang wanita tidak mungkin bisa menggoyang pohon apalagi sampai jatuh sih. Tapi Allah jadikan itu berhasil aja. Sehingga ya normalnya orang cari makan ya, ya manjat, nenek, atau yang lain, orang punya anak ya, yang menikah, orang bisa pinter ya belajar. Tapi ada hal-hal di luar kebiasaan ya. Allah sebenarnya telah takdirkan ada orang punya anak tanpa pasangan, ada orang dapat rezeki hanya di mihrabnya duduk ya. Zakaria ketika masuk ke tempat Maria, kullama dafala alaihi Zakaria mihrab wajada indaha rizqan. Ternyata di situ ada rezeki. Fala wajada indaha rizqan. Fala ya Maria wa anna laki hadha. Eh Maria, dari mana ini? Qala huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Ini dari Allah. Bagi ba'da. Mengumumkan dari ayat 19 tadi, innaha dzikra. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Jenderal mana tadi disebutkan, saya sadi, yaitu bahwa pesan-pesan yang Allah SWT kabarkan, yang Allah SWT kabarkan dari hari kiamat, ini adalah sebuah tadzkirah. Dan ada yang lainnya di antara para ulama Allah Taala menyebutkan bahwa ayat bukan ayat dalam surat ini, namun inna hadhil ayat allati dzukira fiha amrul qiyamah wa ahwali. Ayat-ayat yang disebutkan padanya perkara huru-hara hari kiamat. Baik di surat ini atau di surat yang lain. Ini disebutkan oleh Al-Tabari. Dan ada pula Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan inna hadhihi tadzkirah ay hadhihi surah. Sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Surat Al-Muzammil. Dan ada yang lebih umum, kata ada bin Diyamah Sadusi murid Anas bin Malik dan ahli tafsir dari tabi'in mengatakan inna hadhihi tadzkirah yakni Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah peringatan. Dan semua makna-makna ini benar. Ya, Al-Qur'an adalah peringatan. Begitu pula surat Al-Muzammil juga terdapat peringatan. Begitu pula ayat-ayat yang pada terdapat penyebutan hari kiamat adalah peringatan. Termasuk secara khusus yang disebutkan di surat Al-Muzammil. Kemudian di ayat yang selanjutnya, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila." Maka barang siapa yang mau, dia akan mengambil jalan menuju Rabb-nya. Ini disebutkan Ibnu Katsir orang Nagara, yakni orang siapa yang mau, mimman syaa Allah hidayatah, yaitu ada orang yang dia mau mengambil jalan menuju Allah adalah orang yang Allah kehendaki hidayah kepadanya. Dia bisa mengambil jalan tersebut karena dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa yasha' Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Tidaklah kalian berkeinginan kecuali karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk adab. Nabi SAW mengajarkan man wajada khairan, barang siapa mendapatkan kebaikan, fal yahmadillah, pujilah Allah. Karena itu hidayah dari Allah, bukan kehebatan kita. Faman wajada khairan dari, dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, fala yaluman laila nafsa, jangan dia celah kecuali dirinya. Kalau dia kena musibah atau yang lainnya, tidak lain tidak karena kekurangan dia, kesalahan dia, hendaknya dia muhasab. Kemudian pula jendera apa yang disebutkan oleh ulama Allah Ta'ala terkait dengan ayat ini, faman syaa ittakhadha ila rabbis sabila, yakni faman syaa minal khalqi, siapa yang mau dari makhluknya Allah manusia dan jin, siapa yang mau, ittakhadha ila rabbis sabila ay tariqan, ia akan mengambil jalan menuju Rabb-nya, bil imani bih, dengan beriman kepada Allah, wal amala bi ta'ati, dan beramal taat menaati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Maka inilah jalan keselamatan dan mengambil ibrah pelajaran dari ayat-ayat apa yang disebutkan dengan dia mengambil usaha sebab untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dengan dia melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dan Al-Baghawi rahimahullah taala menyebut ittakhadha ila rabbi sabila bil iman wa ta'at, dengan beriman dan dengan melakukan amal ketaatan yang itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ayat-ayat yang kita bahas. Insyaallah taala ayat ke-20 dan seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والعلم عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.